drama tercipta. Cahaya sumber dari semua warna-warni di dunia. Panggung kami warna pelangi, dawai-dawai di hati menemani hayalku. Kini datang pelangi melelah dan mencari lekat cahaya dan bayangan. Satu drama tercipta, cahaya sumber dari semua warna-warni.